Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-35 dari kitabul iman. Dan di bab yang ke-35 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan terjemah bab yang bab ittiba'ul janaiz minal iman. Bab mengiringi jenazah merupakan bagian dari iman, mengantarkan jenazah ke kuburnya. Sudah kita ketahui bersama bahwa ittiba'ul janaiz termasuk haqqul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap saudaranya. Di hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi, Nabi SAW bersabda haqqul muslim 'alal muslim khams, hak seorang muslim terhadap saudaranya ada 5: raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tashmitul a'tis. Yang pertama, menjawab salamnya tatkala dia mengucapkan salam kepadanya. Menjawab salam hukumnya wajib, dan memulai salam hukumnya mustahab atau sunnah. Dan yang kedua, menjenguknya tatkala sakit, termasuk haqqul muslim 'alal muslim. Dan yang ketiga dan syahidnya adalah ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazahnya ke kuburnya tatkala dia meninggal. Dan yang keempat, ijabatu da'wah, memenuhi undangannya tatkala saudaranya muslim mengundangnya. Dan yang kelima, tashmitul atis, berdoa dengan rahmat tatkala dia bersin, dan mengucapkan hamdalah tatkala bersinnya, dan mengucapkan yarhamukallah. Dan dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan hadis yang berkaitan dengan ittiba'ul janaiz minal iman, mengikuti atau mengiringi jenazah ke kuburnya bagian dari iman. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali Al-Manjufi qala haddatsana Rauh ibn Ubadah قال حدثنا عوف ابن أبي جميلة الأعرابي محمد زين. كيف عوف ابن أبي جميلة يجلك الأعرابي؟ أبو سلوى. نعم لفصاحته. Dikarenakan kepastian beliau di dalam berbicara, sehingga dijuluki dengan Al-A'rabi, Auf ibn Abi Jamilah. Adapun kunyahnya adalah Abu Sahal. Anil Hasan wa Hasan Al-Basri, Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan wa Muhammad wa ibn Sirin, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man ittaba janazata muslimin imanan wahtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn kullu qiratin mithlu uhud wa man salla 'alayha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah muslim ke kuburnya imanan wahtisaba, dan ini syahidnya imanan, dengan penuh keimanan, beriman bahwasanya itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang bisa mendekatkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaba, dan dia lakukan semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ma'ah hatta yusalla alaiha, dan dia bersama jenazah tersebut sampai disolatkan. Wa yufragha min dafniha, dan sampai selesai dikuburkan. Fa innahu yarji'u min al-ajri biqiratayn, maka dia kembali dengan membawa dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud, dan setiap qiratnya sebesar gunung Uhud. Jadi orang yang menyolatkan jenazah kemudian diantarkan sampai ke kuburnya, sampai selesai dari penguburannya, dia mendapatkan dua qirat, mendapatkan pahala dua qirat, yang mana masing-masing dari dua qirat tersebut sebesar gunung Uhud. Akan tapi syaratnya imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan, beriman bahwa itu merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia melakukannya semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazah kemudian kembali sebelum dikuburkan jenazah tersebut, tidak ikut mengantarkan ke kuburnya, fa inna yarji'u bi qirat, maka dia kembali dengan membawa pahala satu qirat. Dan sudah kita lalui di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tadinya kalau ada jenazah beliau hanya menyolatkannya kemudian kembali. Setelah mendengar hadis ini, beliau mengatakan, kam qararit, kam qararit bayanaha, berapa banyak qirat-qirat yang kita sia-siakan. Beliau setelah itu selalu mengantarkan jenazah sampai ke kuburnya, menunjukkan hirs Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan amalan saleh. Karya Bukhari, tabahu Utsman al-Muaddin, tabah Rauh ibn Ubadah Utsman al-Muaddin, dari Auf al-Muhammad bin Dikir al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Dan di hadis ini menunjukkan keutamaan serta dorongan baik kita untuk menghadiri sholat jenazah dan ikut mengantarkan jenazah ke kuburnya. Dan ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat untuk seorang hamba, terlebih lagi di dalam masalah tarqiqul qalb, dalam rangka melembutkan hati seseorang ketika melihat saudaranya sudah meninggal, dikafani dan disolatkan, kemudian dibawa ke kuburnya dan diletakkan di liang lahat kemudian ditinggalkan. Itunya ibrah bagi kita semuanya, dan kita bisa ambil pelajaran dari hal tersebut, bahwasanya hal tersebut akan menimpa diri kita sebagaimana telah menimpa saudara kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disyariatkan ziyaratul kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita ziarah kubur untuk berdoa dengan doanya, assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin, atakum ma tu'adun wa ghadan mu'ajjalun, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di antara doa ziyaratul kubur yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, assalamualaikum wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin, telah datang kepada kalian apa yang telah Allah janjikan kepada kalian, dan kami pun sama akan melakukan hal yang sama. Wa ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan insyaallah kami akan mengikuti jejak kalian. Wa nas'alana wa lakumul afiyah. Kami mohon untuk kami dan kalian keselamatan. Dan sebagian doa yang lainnya, Nabi mengatakan antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau adalah orang yang telah mendahului kami dan kami mengikuti di belakang engkau sekalian. Maknanya bahwasanya kita akan menjadi seperti mereka. Pasti akan menjadi seperti mereka. Oleh karena perkara yang sangat mungkar dan tidak boleh terjadi pada diri kita, terutama kita para thalabatul ilm, ketika kita menyolatkan jenazah atau mengiring jenazah, kita bersendagurau, terbahak-bahak. Itu bukan waktunya. Itu bukan waktunya. Itu waktu al-i'tibar untuk kita. Waktu mengambil pelajaran untuk kita. Itu kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk melembutkan hati kita. Nabi mengatakan, kuntu nahitu man ziyaratil qubur fazuruha. Sebenarnya riwayat, fa'innaha tudakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, adapun sekarang ziarahlah kalian kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur melihat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, itu bisa mengingatkan kita dengan hari akhirat. Sekali lagi perlu diperhatikan para thalabatul ilm, terutama al-banin, perhatikan ketika kita menyolatkan jenazah atau mengiring jenazah, tidak boleh kita bersenda gurau atau berbicara dengan perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Itu waktunya kita untuk mengambil ibrah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita memasuki bab yang ke-20 dari kitabul ilm. Di bab yang ke-20, Al-Imam Muqbil Ibn Al-Hadi Al-Wadi Rahimahullah Ta'ala, beliau memberikan terjemah babnya, bab Al-Mizan Fi Dukhulil Alim Ila Sultan. Bab mizan, itu timbangan seorang alim menjumpai atau masuk ke tempat penguasa. Maknanya bahwasanya seorang alim aslinya harus berhati-hati dalam masalah mujalasu sultan, duduk bersama penguasa. Kenapa? Dalam rangka menjaga ilmu dan agamanya. Karena kalau tidak berhati-hati, seseorang, bahkan sampai seorang alim pun bisa terfitnah oleh sultan tersebut. Seperti dikatakan dalam hadis Nabi SAW dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi SAW mengatakan, man bada jafa wa man ittaba sayyid ghafar wa man jala sultan iftatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tinggal di badiah, jauh dari pemukiman, tinggal di pegunungan, itu jafa. Karakternya akan menjadi keras, karena jauh dari peradaban. Wa mlitab'u sayyid ghafar. Dan barang siapa yang memburu hewan buruan, dia akan lalai. Dikarenakan senangnya dia dengan hewan buruan, dia kejar tersebut sampai lupa waktu, lalai bahkan dengan dari kewajiban yang wajib atasnya. Wa man ja'a sultan iftatan, dan barang siapa yang duduk bersama sultan iftatan, dia akan terfitnah oleh sultan tersebut. Karena seperti kita ketahui, yang namanya penguasa itu merupakan hal yang sudah ma'ruf. Mereka adalah orang-orang illa man rahimallah, mereka orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan hidup penuh dengan kemewahan. Hidup penuh dengan kemewahan. Karena di tangannya, sebenarnya katakan al-hadid wa nar, besi dan api di tangannya. Apa yang dia inginkan, dia berusaha untuk mewujudkannya. Dan dia wujudkan hal tersebut. Walaupun dengan cara zulm. Maka itu kata Nabi SAW, memanja sultan iftatan. maka harus berhati-hati seorang alim dari mendekati pintu-pintu penguasa. Dan sudah kita lewati bagaimana nasihat Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala kepada murid beliau, yaitu Ismail ibn Ulayyah rahimahullah ta'ala. Kita Ismail ibn Ulayyah mau menerima jabatan dari Sultan. Beliau kirimkan abiat yang baitnya sudah kita hafal bersama. Siapa yang masih ingat? Bagaimana baitnya? Bait Abdul Mubarak untuk Ismail ibn Ulayyah. Disebutkan di Siyar Alamin Nubala dan yang lainnya, nasihat Abdul Mubarak rahimahullah ta'ala untuk murid beliau itu Ismail ibn Ulayyah rahimahullah ta'ala ketika beliau mau menerima jabatan dari Sultan. Dalam keadaan Ismail ibn Ulayyah seorang muhaddis, seorang ahlul ilm, kata Mubarak rahimahullah ta'ala, ya ja'ilan ilmi lahu baziyan yastadu amwalal masakini, sebagai nukilan, yastadu amwalal salatini. Wahai orang yang telah menjadikan ilmunya sebagai baz, sebagai alat pemburu. Baz itu burung yang biasa digunakan untuk memburu hewan buruan. Yastadu amwal masakin, yang dengannya dia memburu harta orang-orang miskin. Dengan sebab itu dikarenakan beliau pada saat itu diberi jabatan untuk mengurus amwal al-masakin atau al-fuqara bagian sedekah. Sebagai nukilan, amwal salatini, kamu jadikan ilmu sebagai alat untuk memburu harta pada penguasa. Ya jail ilmi lahu baziya yastul amwal masakini ihtalta lidunya waladdatiha bihilat dadhab biddini. Kamu membuat hilah, tipu daya. Kamu membuat hilah, tipu daya, yang dengan tipu tersebut katanya menyebabkan hilangnya agamamu. Ihtalta lidunya waladdatiha, dalam rangka meraih dunia dan keledatannya. Fasirta majnunan biha, sampai akhirnya kamu menjadi orang yang gila dengan dunia. Faqad kana kunta dawa lil majanini, padahal sebelumnya engkau adalah sebagai penawar obat untuk orang-orang yang gila dunia. Kamu dahulu katanya seperti obat untuk orang-orang yang gila dunia, tapi sekarang kamu sebaliknya, kamu menjadi orang yang gila dunia. Fasirta majnunan biha ba'dama kunta dawa'an lil majanini. Aina riwayatuka fi ma madha 'an ibni Aunin wa ibni Sirin? Mana riwayatmu, mana ilmumu yang kamu riwayatkan dari Ibnu Aun dan Ibnu Sirin, guru-guru beliau? Aina riwayatuka fi sardiha fi tarki abwab salatini? Mana riwayatmu yang dulu engkau sebutkan tentang perintah untuk menjauhi pintu-pintu penguasa? In qulta ukrihtu fada batilu, kalau kamu katakan aku terpaksa, itu perkataan yang batil. Zalla himarul ilmi fi tini, yang terjadi katanya zalla himarul ilmi fi tini, keledai ilmu katanya tergelincir di tanah. Kemudian ketika sampai abiat tersebut kepada Ibnu Ulayyah, beliau langsung mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Dan banyak kisah-kisah salafun saleh, mereka berusaha lari dari jabatan-jabatan dalam rangka tidak mujalasa dengan para sultan yang kebanyakannya mereka para dzalamah, illa man rahimahullahu taala. Dan di sini di bab yang ke-20 bukan berarti katanya seorang alim tidak memberikan nasihat kepada mereka. Kalau masuknya dalam rangka memberikan nasihat, maka hukumnya boleh. Bahkan itu bagian dari agama. Karena seperti kita ketahui, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Agama adalah nasihat. Ketika ditanya untuk siapa wahai Rasulullah, maka Nabi mengatakan untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kitabnya, dan a'immatil muslimin, para penguasa kaum muslimin, wa amatim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Sufyan wa Thawri, Sufyan bin Sa'id قال حدثني أبو حصين وعثمان بن عاصم الكوفي عن الشعبي قال الشعبي عبد الرحمن ما اسمه أحسن عامر بن شراحيل عن عاصم العدوي عن كعب بن أجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم من أدم فقال إنها ستكون بعد أمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست من وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا من وهو وارد علي الحوض هذا حديث صحيح. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari Nabi SAW keluar menjumpai kami, dan kami pada saat itu jumlahnya 9 orang, dan antara kami ada wisadah min Adam, ada bantal yang terbuat dari kulit. Maka Nabi SAW berkata kepada kami, inna satakunu ba'di umara yakdibun wa yadlimun, sesungguhnya akan ada setelahku para penguasa yang mereka berdusta dan berbuat zalim. Faman dakhala alaihim, maka barang siapa yang mendatangi mereka, mendatangi para penguasa, masuk ke pintu-pintu penguasa, fasaddaqahum bikadzibihim, kemudian dia membenarkan kedustaan-kedustaan penguasanya, wa'anahum ala zulmihim, dan dia bantu dalam melakukan kedoliman-kedoliman yang dia lakukan, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk darinya, walaysa biwaridin alayyal haud, dan dia tidak akan mendatangiku di haud, wa man lam yusaddiqhum, adapun yang mendatangi penguasa dengan tidak membenarkan kedustaan bikadibihim yang mereka buat, wa yu'inhum ala dhulmihim, dan tidak membantu mereka dalam kedzaliman, fa huwa minni wa ana min wa huwa dun alayyal haud, maka dia adalah dariku dan aku darinya, dan dia akan mendatangiku kelak di haud. Dan hadisnya sahih. Sini menunjukkan bahwasanya seorang yang mendatangi sultan dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, dalam rangka nasihat, menunjukkan kepada para yang baik, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, sekalipun harus sangat berhati-hati. Karena mengenai manjal sultan iftatan, barang siapa yang duduk-duduk bersama sultan itu terfitnah, terfitnah oleh sultan tersebut. Adapun kalau duduk kemudian mengikarkan kemungkaran yang ada pada sultan, maka Nabi katakan falaysa minni walastu min walaysa biwaridin alayyal haud, ancamannya sangat berat. وقال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال أخبرنا محمد بن أبي الوهاب عن مسعر ومسعر بن كلام عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم الأدوي عن كعب بن الأجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال اسمعوا هل سمعتم إنا سيكون بعد أمراء فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقُمْ بِكَذِبِ مُعَانَهُمْ عَلَى الظُّلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْ وَلَيْسَ بِوَارٍ عَلَيْهِ الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى الظُّلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيْهِ الْحَوْضِ هذا حديث صحيح غريب لا نعرف من حديث مسعر إلا هذا الوجه قال هارون وحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم الأدوي عن كعب بن أجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل هذا حديث صحيح ورواة ثقات الحديث أخرجه النسائي ثم أنا dengan sebelumnya kata كعب بن أجرة pada suatu ketika Nabi menjumpai kami Dan kami pada saat itu 9 orang, 5 dan 4. Salah satu dari jumlah tersebut dari Arab dan yang lainnya dari Ajam. Kami 5 orang dari Arab, 4 orang dari Ajam, atau sebaliknya, 5 orang dari Ajam, 4 orang dari Arab. Kemudian Nabi berkata kepada kami ketika beliau keluar, isma'u, dengarlah oleh kalian, hal sami'tum, apa kalian mendengar, inna sayakunu ba'di umara, sungguhnya akan ada setelahku para penguasa, faman dakhala alaihim, fasaddaqahum bikadibu anahum ala dhulmihim, maka barang siapa yang masuk kepada mereka, dan membenarkan kedustaan mereka, wa anahum ala dhulmihim, dan membantu kedzaliman mereka, falaysa minni walastu min, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golonganmu. Walaysa biwaridin alayal haud, dan dia tidak akan menjumpaiku atau mendatangiku di haud. Wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa yang tidak masuk kepada mereka, dan ini lebih selamat. Wa lam yu'inhum ala dhulmihim, dan tidak menolong kedzaliman mereka, membantu kedzaliman mereka. Wa lam yusaddiqum bikadzibihim, dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia dariku dan aku darinya, dan dia akan mendatangiku di haud. Ini sekali lagi petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekalipun bersifat umum, akan tetapi dari seorang alim dan seorang talibul ilm harus lebih berhati-hati dalam masalah ini, karena dia membawa ilmu, membawa agama, membawa agama. Dan suatu yang tentunya sangat disayangkan sekali kalau ada seorang yang dianggap berilmu kemudian dia masuk ke pintu-pintu tersebut, masuk ke perkara-perkara tersebut, terlebih lagi kalau ikut bersama mereka, ikut bersama mereka munafasah, berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan. Nabi SAW mengatakan secara umum, innakum satahrisun al-imarah wa satakunna damatan yawmal qiyamah. Satahrisun al-imarah, wahai umat, kalian akan berambisi, berusaha keras untuk mendapatkan kekuasaan. Wa satakunna damatan yawmal qiyamah, padahal itu akan menjadi penyesalannya kelak pada hari kiamat. Dan biasanya kalau orang ingin meraih kekuasaan, itu mereka menghalalkan segala cara, sampai hal-hal yang tidak terpuji mereka lakukan. Baik itu tazkiyatun nafs, memuji dirinya sendiri karena ingin dipilih, juga menjatuhkan kehormatan orang lain dan hal-hal yang lainnya. Ini semuanya kemungkaran mereka lakukan dalam rangka meraih kekuasaan. Dan ini sangat tidak layak dilakukan seorang yang berilmu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.